Bagaimana kita menjawab pernyataan ini? Salafi melarang mengumumkan masuknya waktu sholat, mengumumkan orang meninggal, tapi pada saat ada daurah diumumkan di masjid. Nah. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Apa yang disebutkan di sini bahwa salafi ahlus sunnah mengumumkan, melarang mengumumkan masuknya waktu sholat, ini tidak benar. Ini di masjid ini itu 5 kali sehari diumumkan masuknya waktu sholat, ya, setiap masuknya waktu sholat ada muadzin mengumandangkan adzan, dan adzan itu adalah pengumuman menunjukkan bahwa waktu sholat telah masuk. Naam. Ya. Maka dari mana ini menyebutkan bahwa ahlus sunnah melarang mengumumkan masuknya waktu sholat? Atau mungkin ada makna yang lain? Wallahu a'lam. Mengumumkan orang meninggal? Nah, iya, naam. Kalau mengumumkan orang meninggal di masjid, ya, diumumkan, ya, sebaiknya ditinggalkan. Sebab adanya hadis seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari an-na'i. Yang dimaksud an-na'i adalah mengumumkan berita kematian. Mengumumkan berita kematian. Dan yang dimaksud pelarangan di sini adalah yakni mengumumkan sehingga mengabarkan kepada yakni semua orang yang peduli dengan itu atau yang tidak peduli, semuanya diumumkan. Nah, maka ini yang dilarang. Adapun mengumumkan kepada orang-orang yang perlu untuk disampaikan karena mungkin dia pernah mengenal si mayit atau ada hubungannya dengan si mayit atau mungkin kita butuh untuk bantuannya, maka tidak mengapa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalnya Raja An-Najasyi, beliau mengumumkan kepada para sahabat tentang meninggalnya Raja An-Najasyi. Kemudian para sahabat keluar bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, untuk melaksanakan salatul ghaib. Yang demikian boleh. Tapi kalau disebarluaskan, ya, diumumkan di atas menara, naam, atau diumumkan di pasar, ya, sehingga yang mendengarkan itu ya umum, yang ada hubungannya dengan mayit dan yang tidak ada, semuanya diumumkan. Ini yang tidak diperbolehkan dan inilah yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dahulu. Ya, mereka mengumumkan kematian di tempat-tempat yang ramai, tempat-tempat, ya, yang secara umum mendengarkan hal tersebut. Oleh karena itu sebagian para ulama juga mengatakan sebaiknya ditinggalkan mengumumkan berita kematian melalui koran, ada dikhawatirkan termasuk dalam hal ini yang membacanya umum. Nah, maka ini berbeda. Maka kenapa kita melarang mengumumkan di masjid? Karena perkara ini dikhawatirkan termasuk ke dalam an-na'i yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang per orang, misalnya kita beritahu atau ada kelompok kecil yang mereka memang ada hubungan dengan si mayit, naam, kita beritahu, enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Adapun dalam hal mengumumkan daurah, ini termasuk di antara satu yang dianjurkan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kepada kebaikan. Ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan pada seorang, maka dia mendapatkan seperti pahala orang melakukannya. Dan tidak ada larangan mengumumkan ta'lim, mengumumkan ilmu, ya. Tidak ada larangan sama sekali. Yang dilarang adalah an-na'i tadi. Termasuk juga yang dilarang di dalam masjid adalah mengumumkan barang yang hilang. Seperti dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum rajulan yunshiru dhalatan fil masjid, faqulu lahu la raddahu Allahu 'alaik." Apabila engkau melihat ada seorang mengumumkan barang kehilangnya di masjid, katakan pada dia, semoga Allah tidak mengembalikan barang itu padamu. Jual beli di masjid tak diperbolehkan mengumumkan barang. Ya, ini ada sebuah kitab, misalnya harganya sekian, siapa yang mau beli, tafadhal. Nah, tak boleh dalam masjid. Idza ra'aitum rajulan yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu lahu la arbaha Allahu tijaratak. Apabila engkau melihat seseorang menjual atau membeli dalam masjid, katakan pada dia, semoga Allah tidak mendatangkan keberuntungan kepadamu dalam perdaganganmu. Nah, itu yang dilarang. Ya, adapun yang tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, asal hukumnya diperbolehkan. Apalagi yang mengajak kepada kebaikan, ya, yaitu menuntut ilmu. Apa hukum bersedekap di lambung? Apa hukum bersedekap di lambung? Lambung di mana? Hah? Berarti miring. Hah? Enggak ada asalnya ini. Allahu musta'an. Naam.